بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد، قل سمعت من رحمه الله تعالى الثاني صحيح مسلم والكتاب المشهور الذي ألفه مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. صحيح مسلم adalah kitab yang masyhur yang ditulis oleh Muslim bin al-Hajjaj rahimahullah ta'ala. Jana fihi nasaha indahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nawawi salaka fihi turukan balighatan بالاحتياط والإتقان والورع والمعرفة لا يحتاج إليها إلا فرد بالعصر. Beliau mengumpulkan apa yang sahih menurut beliau rahimahullah ta'ala dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Nawawi berkata beliau telah menempuh satu tariqah dengan sangat-sangat berat, metode yang sangat tinggi dalam kehati-hatian, ini bersungguh-sungguh dalam berhati-hati dalam menyampaikan hadis. Juga beliau sangat balighah, sangat tinggi di dalam penyusunannya, dan sangat wara di dalam memaparkan, menyampaikan, menulis hadis-hadis yang ada. Walau ma'rifat dan pengetahuan. Tidak ada yang bisa mengetahui akan ini semua, bagaimana tingginya kehati-hatian Imam Muslim, tingginya itqan, yakni penyusunan yang sangat bagus, dan bagaimana wara'nya Imam Muslim. Pengetahuan beliau kecuali orang-orang yang berjumlah sedikit di setiap zaman. Wakana yajma'u al-hadith al-mutanasibah bimakanin wahidin. Beliau rahimahullah ta'ala mengumpulkan hadith-hadith yang sesuai, yang mutanasibah, yang saling berkaitan, yang satu dengan yang lainnya di satu tempat. Ini yang membedakan Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari. Dikumpulkan misalnya hadis masalah yang sedang kita baca, wajibnya mengikuti imam dalam satu bab, satu tempat. Kemudian wayadkuru turuqal hadis wal fadahu, dan beliau sebutkan jalan-jalan hadis yang sampai kepada beliau dan apa-apanya. Murattaban ala bab, ya, beliau susun dengan bab-bab. Lakinnahu layadkuru tarajum, tetapi beliau rahimahullah tidak menyebutkan judul bab. Ini yang sering kita sebutkan,